Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Telah kita singgung di pertemuan sebelumnya tentang beberapa kelompok yang menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu kelompok Jahmiyah, Ghulatul Mu'tazilah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam Aqidah Wasithiyah ini, al-iman wa minal imani billah, al-iman bima wasafa bihi nafsah fi kitabih, wa bima wasafahu bihi rasuluh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyebutkan tentang sifat Allah yang Allah namakan atau yang Allah sifatkan untuk dirinya, atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah. Lantas bagaimana dengan nama-nama Allah? Tidak beliau sebutkan di dalam kalimat ini. Maka diterangkan oleh para ulama sebabnya mungkin adalah karena setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung makna sifat, sehingga secara tidak langsung juga menyinggung masalah nama Allah Ta'ala. Beriman dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengan itu, demikian juga beriman dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, termasuk di dalamnya adalah nama-nama Allah, karena tidak ada satu nama pun milik Allah Ta'ala kecuali mengandung makna sifat. Naam. Atau kemungkinan yang kedua adalah karena al-ikhtilafu fil asma'i qalil bin nisbati lil-ikhtilaf fil sifat. Perselisihan antar kelompok, antar aliran di dalam atau di tengah-tengah kaum muslimin di dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan antar kelompok terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya. Selain Ahlussunnah wal Jamaah, selain As-Salaf sebagai contoh adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menetapkan nama-nama Allah. Ya. Hanya saja terkait dengan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan, yakni sebagiannya. Ya, jadi jangan dipahami bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah itu menetapkan semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu menetapkan hanya beberapa saja. Ya, mungkin 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau lebih. Ya. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Hayyun yani sifat haya, hidup bagi Allah. 'Alimun sifat ilmu bagi Allah. Qadirun sifat qudrah, kemampuan bagi Allah. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu, sifat kalam. Hanya saja mereka menetapkan kalam itu kalam nafsani, bukan kalam yang didengar dengan pendengaran. Ini kalam yang ada dalam diri Allah Ta'ala, tidak terdengar, bukan dengan huruf, bukan dengan suara. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun, iradah, sifat iradah. Wa kadzaka sam'u wal basaru, sam', pendengaran dan penglihatan. Ya, hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Adapun yang lainnya mereka nafikan, mereka ingkari. 7 sifat ini yang mereka tetapkan pun ya, mereka tafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan tafsir Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dan menyalahi Alkitab wa Sunnah serta pemahaman salaful ummah, para sahabat, berbeda. Sebagai contoh tadi, al-kalam. Ya, mereka menetapkan sifat kalam. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, para sahabat juga menetapkan sifat kalam, berbicara bagi Allah. Tetapi dalam menafsirkannya berbeda. Mereka menafsirkan kalam dengan kalam nafsani. Ya. Yaitu kalam yang ada dalam diri Allah Ta'ala. Ya, tidak dengan huruf. Tidak dengan suara yang terdengar. Ya, tidak dengan suara. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa kalamullah ya bihuruf wa saut, dengan huruf-huruf dan dengan suara yang dapat didengar ya oleh makhluk. Ya, Maturidiyah ya mirip-mirip dengan itu, dengan Asy'ariyah. Kemudian sekte atau kelompok yang lebih parah adalah Mu'tazilah. Ya, mereka menafikan semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tetapkan adalah nama-nama Allah. Ada nama, ada sifat. Ya, sehingga bisa kita lihat perselisihan dalam hal nama-nama Allah itu lebih sedikit dibandingkan dengan perselisihan dalam hal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah telah dinafikan oleh kelompok yang mungkin tergolong paling ringan penyimpangan dan penyelisihannya, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi sudah diingkari oleh mereka mayoritas sifat-sifat Allah. Ya. Dan Mu'tazilah mengingkari semua sifat Allah. Namun mereka masih menetapkan nama-nama bagi Allah Ta'ala. Adapun Jahmiyah, apalagi Ghulah, mereka menafikan dua-duanya. Allah tidak memiliki asma, nama-nama, dan Allah tidak memiliki sifat, sifat-sifat. Ya. Terus bagaimana menyebut Allah? Ya, ini beda-beda lagi. Ada yang mengatakan ya Allah cukup disebut maujud. Ada. Ada yang mengatakan tidak perlu dikatakan apapun. Allah tidak dikatakan maujud, juga tidak ghair maujud. Ada atau tidak ada, Allah enggak disebut seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Ya, maksudnya mereka tentunya adalah mengingkari syariat, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penulis Aqidah Wasithiyah, ya, di dalam kalimat ini hanya menyinggung tentang sifat-sifat Allah karena perselisihan fi babil asma, di dalam bab nama-nama Allah itu lebih sedikit. Naam. Berikutnya ya kita pelajari beberapa kaidah seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari beberapa kaidah seputar nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Nah, kaidah yang pertama adalah bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah husna. Semua nama Allah itu husna. Nama yang indah, husna, bahkan paling indah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang paling baik, nama yang paling indah, paling bagus. Naam. Apa maksud Asma'ullahi husna? Nama-nama Allah itu husna, adalah nama yang paling baik, paling bagus, paling indah. Ya, maksudnya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau masing-masing nama Allah taala mengandung sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna, ya, mengandung makna sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Ya, jadi tidak mengandung makna sifat yang kurang. Semuanya sifat-sifat yang sempurna. Kita ambil contoh sifat Al-Hayah atau nama Allah Al-Hayyu. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Ya, nama Allah Al-Hayyu ini termasuk nama yang paling indah. Ya, paling bagus. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang sempurna, yaitu sifat hidup. Sifat hidup yang sempurna. Ya, sifat hidup yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan hidup itu? Ya, kesempurnaan hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah al-hayatul lati lam tusbaq bi'adam wa la yalhaquha zawal. Yaitu kehidupan yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti, diiringi dengan kematian. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Hidup, dan kehidupan Allah itu tidak didahului dengan ketiadaan. Yakni dikatakan di zaman dahulu kala Allah tidak ada kemudian ada dan hidup. Tidak. Tidak dikatakan seperti itu. Demikian pula kehidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak diikuti dengan kematian. Jadi suatu saat mengalami kematian juga tidak. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehidupan yang maha sempurna, ya, tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diikuti dengan kematian. Kehidupan yang sempurna. Demikian juga kesempurnaan hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau termasuk dalam hal kesempurnaan hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kehidupan Allah Ta'ala, ya, memiliki konsekuensi, ya, kesempurnaan hidup Allah Ta'ala memiliki konsekuensi, ya, Allah, ya, tidak tidur. Nah ini, tidak tidur. Ya, adapun makhluk itu tidur. Ya, tidurnya makhluk menunjukkan kehidupan makhluk itu adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kehidupan yang masih penuh dengan kekurangan. Sifat kurang. Demikian pula memiliki konsekuensi, ya, sifat ilmu, ya, maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Banyak konsekuensi, ya, dari sifat hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha sempurna. Ini sebagai contoh nama Allah Ta'ala Al-Hayyu. Ya. Ini makna Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki Al-Asma Al-Husna. Jadi mengandung makna sifat yang sempurna. Jadi bukan semata-mata lafalnya itu, lafalnya bagus. Ya. Kata-katanya bagus, tidak. Ya, tetapi juga mengandung makna sifat yang sempurna. Berbeda dengan, ya, manusia seringkali dinamakan begini, tapi sifat-sifatnya, ya, berbeda. Bertolak belakang dengan namanya. Namanya bagus, mengandung makna yang bagus mestinya, ya. Tetapi ternyata karakternya atau sifatnya tidak. Adapun Allah Ta'ala, nama-namanya menunjukkan bahwa Allah benar-benar memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Kita ambil contoh yang lain adalah nama Allah Al-Alim. Nama Allah Al-Alim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki nama yaitu Al-Alim. Ini juga termasuk Al-Asma'ul Husna. Ya, kenapa? Karena nama Al-Alim menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ilmu. Sifat ilmu pengetahuan yang maha sempurna. Ilmu pengetahuan yang maha sempurna. Bagaimana kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala? Kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala adalah alladhi lam yusbaq bijahlin wala yalhaquhu nisyan. Wala yalhaquhu nisyan. Adalah ilmu yang tidak didahului dengan kejahilan dan tidak diikuti atau diiringi dengan kelupaan. Dengan lupa. Jadi tidak pernah, ya, dikatakan dahulu Allah tidak tahu tentang perkara ini kemudian tahu. Ya. Jadi ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, ya, awal. Jadi tidak ada permulaannya. Sebelumnya tidak tahu kemudian menjadi tahu. Tidak pernah. Ya. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah dikatakan sebelumnya tidak tahu, kemudian jadi tahu. Demikian pula kesempurnaan ilmu Allah Ta'ala, la yalhaquhu nisyan. ya tidak diikuti dengan lupa. Ya. Tidak dikatakan sebelumnya Allah tahu kemudian lupa. Tidak. Ini maha sempurna. Tentu jelas berbeda dengan makhluk. Ya. Ya. Tahu, sebelumnya tidak tahu. Sekarang tahu, besok lupa. Nah, sifat ilmu yang lemah, penuh kekurangan. Ini makhluk. Adapun ilmu Allah Ta'ala maha sempurna. Tidak diiringi dengan kejahilan, ketidaktahuan. Demikian juga tidak diikuti dengan lupa. Demikian pula konsekuensi sifat ilmu yang sempurna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Yang mencakup segala sesuatu. Baik secara global maupun terperinci. Semuanya diketahui oleh Allah. Tidak hanya secara global, bahkan rincian-rinciannya mendetail-mendetailnya itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah ini sebagai contoh nama Allah Al-Hayyu dan nama Allah Al-Alim. Ya. Oleh karena itulah Allah berfirman walillahil asma'ul husna. Dan Allah memiliki al-asma'ul husna. Ini maknanya. Ini kaidah yang pertama. Ya. Berikutnya kaidah yang kedua. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah. Ya. Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifatnya. Ya, dan sifat-sifatnya adalah perkara tauqifiyah. Adalah perkara tauqifiyah. Ya, apa makna tauqifiyah? Ya. Makna tauqifiyah adalah ya, dicukupkan dengan dalil. Dicukupkan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Ini makna tauqifiyah. Ya, sehingga tidak ada ruang bagi akal untuk berijtihad. Berpikir. Allah kemudian sampai pada kesimpulan Allah memiliki nama ini. Atau Allah memiliki sifat ini. Tidak. Tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian juga tidak ada ruang bagi akal untuk menafikan atau mengingkari suatu sifat atau nama dari Allah. Ini dua hal yang berbeda ya. Tidak ada ruang bagi akal untuk menetapkan nama atau sifat bagi Allah. Juga tidak ada ruang bagi akal untuk menafikan, mengingkari. Ya. Nama tertentu atau sifat tertentu dari Allah Ta'ala. Allah tidak memiliki sifat ini. Allah tidak memiliki nama ini. Ini tidak bisa. Entah dalam hal menetapkan atau mengingkari. Tidak ada ruang bagi akal. Ya. Sehingga dicukupkan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah. Dalilnya apa? Dalil bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya itu tauqifiyah. Dalilnya banyak, diantaranya adalah ya, surat Al-Isra ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, tidak memiliki pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing dari itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Al-Isra ayat 36. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengikuti ya, mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sembarang beristihad. Ya, sembarang berpikir. ya, menetapkan nama untuk Allah, ya kamu tahu dari mana? Ya, ada dasarnya? Ternyata tidak. Maka tidak boleh. Menetapkan satu sifat bagi Allah tanpa dalil juga tidak boleh. Jangan diikuti. Demikian pula mengingkari. Mengingkari. Allah tidak memiliki nama ini, dalilnya. Allah tidak memiliki sifat ini, dalilnya. Semuanya harus dengan dalil. Demikian juga Allah Ta'ala di dalam Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanyalah mengharamkan al-fawahish, dosa-dosa yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Ya. Dan seterusnya, dikatakan para ulama, Allah Ta'ala menyebutkan ya, jenis-jenis dosa. Dimulai dari yang paling ringan, ya, ke dosa yang paling berat. Dimulai dari yang ringan ke dosa yang lebih berat. Ya. Ternyata yang disebutkan di akhir adalah jenis dosa wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah mengharamkan, Rabbku mengharamkan kalian berkata atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ilmui. Jadi ini termasuk jenis dosa yang paling besar, al-qaul 'ala Allahi bighairi 'ilm. Berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi jenisnya ya, jenis. Walaupun kalau rinciannya bagaimana bisa jadi lebih ringan, tapi jenis al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, ini termasuk jenis dosa yang paling besar. Ya, kenapa? Ya karena kesyirikan itu sendiri termasuk qaul 'ala Allah bighairi 'ilm. Ya, kesyirikan itu termasuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Mana dasarnya bahwa ada selain Allah yang berhak diibadahi? Enggak ada dasarnya. Ya, tidak ada hujjahnya, tidak ada burhan. Nah, ini di antara dalilnya. Nah, kemudian dalil yang lain. Ya. Dalil yang lain dari segi logika, al-aql. Ya. Menamai Allah Subhanahu wa taala dengan suatu nama yang tidak Allah tetapkan atau mensifatinya dengan sifat yang tidak Allah tetapkan atau mengingkari suatu nama dan sifat yang Allah tetapkan, ini tetapkan, ya, merupakan bentuk jinayah fi haqqillah ta'ala wa su'ul adab, termasuk bentuk ya melanggar hak Allah Ta'ala dan adab yang buruk. Adab yang buruk. Ya. Berarti telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Allah tidak termudharatkan. Tapi ini kezaliman, tidak memberikan hak Allah sebagaimana mestinya. Menamai Allah dengan satu nama yang Allah sendiri tidak menamai dengan itu. Allah ridha tidak? Kan kita tidak tahu. Ya, demikian juga mensifati Allah dengan satu sifat sementara Allah tidak menetapkannya. Atau mengingkari nama dan sifat yang Allah tetapkan. Ini sebaliknya. Mengingkari nama atau sifat yang Allah tetapkan. Ini jinayah fi haqqillah ta'ala. Ya. Merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak Allah Ta'ala dan adab yang buruk. Ya. Ya bisa diambil contoh. Walaupun tentunya Allah itu walillahil matsalul a'la. Allah maha tinggi. Tapi sekedar contoh untuk memahamkan. Gimana kalau ada orang yang punya nama ini, atau bahkan dia sendiri menjuluki atau menamai dirinya dengan ini. Ya, tapi orang lain mengatakan itu bukan namanya Fulan. Oh, mungkin Arwan kurang ajar dia. Wong saya namanya Fulan, tapi ya, orang itu malah mengatakan nama saya bukan Fulan, kurang ajar. Ya, Berarti mengingkari. Atau ada orang lain menjuluki dengan nama-nama tertentu. Orang ini tidak ridha. Ini juga su'ul adab. Ya, adab yang buruk. Ya. Demikian juga melanggar atau memzalimi orang tersebut. Kemudian kaidah yang lain, kaidah yang ketiga. Ya. Asma'ullah Ta'ala ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang masyhur. Beliau mengatakan as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu, ya Allah, bikullis min huwalak, dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dengannya dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Au anzaltahu fi kitabik. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada satu makhlukmu. Awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Nah, ini kalimat yang dimaksud. Awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga kita tidak bisa membatasi bahwa nama-nama Allah hanya sekian, tidak bisa. Ghair mahsur bi'adadin mu'ayyan, tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan selainnya, dan disahihkan oleh para ulama. Lantas bagaimana dengan hadis Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Ya. Mi'atan illa wahidah. Man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, ini 99. Man ahsaha, barang siapa mengihsa'nya, menghitungnya, memahaminya, menghafalkannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Jawabannya adalah, ini kan semacam ta'aruf, ada tolak belakang. Tapi sebenarnya bukan ta'aruf, atau bukan tanakum, ya, enggak bertentangan. Hadis yang kedua ini tidak menunjukkan bahwa nama Allah terbatas pada 99. Ya. Hadis ini hanya menunjukkan bahwa di antara nama-nama Allah yang tak terhingga itu, di antaranya ada 99 nama yang memiliki keutamaan khusus, yaitu man ihsaha dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang mengihsa'nya maka akan masuk ke dalam jannah. Ya. Tapi tidak menunjukkan bahwa nama-nama Allah hanya 99. Ya. Sebagai contoh, ya. Ketika ada orang mengatakan saya memiliki uang sekian. Ya, saya memiliki uang 100.000. Apakah itu pembatasan? Gak mesti. Ya, bukan pembatasan. Karena bisa jadi uangnya lebih. Maksudnya 100.000 yang ada di kantong saya sekarang. Di rumah masih banyak. Misalkan. Bukan pembatasan. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dan Nabi SAW tidak mengatakan dengan ungkapan, dengan kalimat, Inna asma Allahi, sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Kan beda. Inna asma Allah tis'atun wa tis'un asman. Kan bukan begitu kalimatnya. Tapi inna lillah sunnya Allah memiliki. Bukan sesungguhnya nama-nama Allah jumlahnya sekian. Kan enggak. Nah dengan ini. Ya maka tergabungkanlah dua hadis ini. Hadis yang pertama dengan hadis yang dua ini. Ya al-jam'a. Ya al-jam'a. Menggabungkan. Kemudian kaidah yang berikutnya. Nah, kaidah yang berikutnya adalah bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya adalah sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat sempurna. Ya, tidak ada ya, kekurangan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Karena tadi kan tentang nama-nama Allah husna. Kenapa nama-nama Allah dikatakan husna? Jawabannya karena mengandung makna sifat yang sempurna. Nah sekarang terkait dengan sifat itu sendiri. Ya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah sifat kamal. Sifat sempurna atau sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Ya. Entah itu sifat hayah. Hidup, ilm, berilmu, kudrah, kemampuan, as-sam' mendengar, al-basar, melihat, rahmah, ya, merahmati, hikmah, ulu, maha tinggi, azamah, maha agung, maha besar. Ya, dalilnya apa? Di antara dalilnya, ya, dari Al-Quran, ya, adalah firman Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Surat An-Nahl ayat 60. Walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki al-masal. Yang al-a'la. Yang tertinggi. Yang paling agung. Apa makna masal? Masal kata para ulama maknanya adalah al-was. Sifat. Walillahil masalul a'la maknanya adalah walillahil wasful a'la. Dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Maksudnya maha tinggi terkait dengan sifat-sifat Allah adalah sempurna. Ya, maha sempurna sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, ketinggian sifat, keluhuran sifat, ya, kesempurnaannya. Ya, sehingga tidak ada sedikit pun dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengandung makna yang kurang, aib. Demikian juga dalil yang kedua secara logika. Ya. Logikanya tidak ada satu pun yang ada yang berwujud kecuali pasti memiliki sifat. Tidak ada sesuatu pun yang berwujud ada kecuali pasti memiliki sifat. Ya. Dan sifat ya itu ada dua kemungkinan. Sifat sempurna atau sifat kurang. Sifat sempurna atau sifat kurang. Nah, tinggal kita pilih. Ya, untuk kita jadikan keyakinan. Kira-kira sifat yang mana? Sifat yang sempurna atau sifat kurang bagi Allah Ta'ala? Ya, sifat kurang tidak mungkin. Ya. Tentunya yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang sempurna. Ini kan jelas, sangat jelas. Ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau berhak diibadahi ya berarti sifat-sifatnya sempurna sampai disembah-sembah, diibadahi, dipuja. Tidak ada kekurangan pada sifat-sifat Allah ta'ala. Ya, oleh karena itulah Allah membuktikan dan menunjukkan ya, tidak berhaknya sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu selain Allah. Itu dengan apa? Dengan Allah mengingatkan ya betapa kurangnya sifat-sifat sembahan-sembahan itu. Tidak mendengar sembahan-sembahan mereka, tidak melihat, ya tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan membela diri pun, bahkan seandainya ada lalat yang mengambil sesuatu darinya pun tidak bisa mencegah, menolak. Ya, seperti patung berhala. Ya kan? Demikian juga di antara sembahan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang sudah mati, bisa apa? justru kematian itu menunjukkan kurangnya sifat mereka. Ya. Makhluk yang penuh kekurangan. Allah mengingatkan seperti itu di dalam banyak ayatnya. Ya. Karena memang sifat-sifat yang kurang menunjukkan bahwa dia tidak berhak untuk disembah, diibadahi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak untuk diibadahi. Berarti Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Tidak ada satupun sifat kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil yang ketiga adalah fitrah. Ya, fitrah yang telah tertanam di dalam ya diri atau jiwa kita. Ya. Tentu jiwa kita ya itu telah tercipta dengan fitrah untuk mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Sang Pencipta itu sudah fitrah. Ya, pertanyaannya apakah jiwa-jiwa kita ini, jiwa-jiwa manusia ya mencintai, mengagungkan, menyembah, menghamba ya. Ya, kepada zat yang memiliki sifat-sifat kurang? Tentunya tidak. Ya, jiwa-jiwa kita pasti ya mencintai Allah, ya. Fitrahnya itu mencintai Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan Sang Pencipta, ya, karena ya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, Sang Pencipta itu, maha sempurna sifat-sifatnya. Tidak ada sifat kurang padanya. Jadi secara fitrah juga seperti itu, menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Nah. Kemudian kaidah yang berikutnya. Nah, kaidah yang berikutnya adalah ini perlu dipahami dengan baik. Ya. Pembahasan tentang nama-nama Allah, bahasa Arabnya atau ungkapan Arabnya Babul Asma, itu adyaq, lebih sempit. Lebih sempit, lebih ketat. Ya. Daripada pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Bab al-sifat. Ya, istilahnya bab al-sifat. Ya. Kemudian, dan bab al-sifat. Bab al-sifat. Bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih sempit atau lebih ketat daripada babul af'al, pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Bab al-af'al. Kemudian tambah lagi, wa babul akhbar atau babul ikhbar, ya, pembahasan tentang ikhbar, pemberitaan, pemberitaan, pengabaran tentang Allah, ya, atau afan, salah, babul af'al, dan pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah itu lebih sempit atau lebih ketat, lebih sempit, lebih ketat, min bab al-ikhbar, daripada bab atau pembahasan tentang ikhbar, khabar. Nah. Nah, apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah kalau dibalik mungkin juga akan sedikit memperjelas. Kalau dibalik, ungkapannya bagaimana? Babul ikhbar itu lebih luas, lebih lapang daripada bab atau pembahasan tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Dan babul af'al, pembahasan tentang perbuatan-perbuatan Allah itu lebih luas, lebih lapang, lebih longgar, lebih gampang daripada pembahasan tentang apa? As-sifat, sifat-sifat Allah. Dan bab sifat, membahas tentang sifat-sifat Allah, itu lebih luas, lebih longgar, lebih lapang daripada membahas tentang al-asma, tentang nama-nama Allah Ta'ala. Naam. Kenapa seperti itu? Ya, karena ya. Ya. Tidak semua sifat-sifat Allah, tidak semua sifat-sifat Allah diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala. Tidak diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala. Jadi enggak sembarang. Sehingga tidak pakai apa? Tidak pakai kaidah istiqaq, kaidah sharaf. Oh, punya sifat ini. Begitu. Kemudian diambil darinya isim fa'ilnya. Itu enggak bisa. Ya. Jadi enggak pakai kaidah istiqaq. Ya. Diambil darinya isim fa'ilnya, berarti jadikan nama bagi Allah, enggak bisa. Kecuali dengan memenuhi syarat-syarat yang lain. Nah. Kemudian, ya, sedangkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu bisa diambil kesimpulan darinya suatu sifat bagi Allah Ta'ala. Satu sifat bagi Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika membahas tentang nama-nama Allah, ya, juga bisa membahas tentang apa? Sifat-sifat Allah Ta'ala. Karena setiap nama Allah Ta'ala itu mengandung makna sifat. Ya, mengandung makna sifat. Sedangkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau tidak setiap sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, itu bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak setiap sifat itu bisa diambil menjadi sebuah nama bagi Allah. Sehingga mana yang lebih sempit? Pembahasan tentang nama Allah. Lebih sempit, lebih ketat. Tidak sembarang. Ya. Dan seterusnya bisa dikiaskan. Man. Nah, hal itu akan lebih jelas lagi dengan kita memahami bahwa ya, tidaklah suatu kata ditetapkan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketika ya, memenuhi beberapa syarat. Ini syurut itsbatil asma'illahi ta'ala. Syarat-syarat ya, menetapkan suatu kata sebagai nama. Sebagai isim, sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Ya. Syarat yang pertama adalah an yakuna mansufan alaihi minal kitabi awis sunnah. Bilismi, la bil fi'il wa la bil masdar. Syarat yang pertama adalah nama tersebut, ya. Ya. Telah disebutkan, dinyatakan, ditetapkan, ya. Secara tekstual. Jadi kan secara tekstual. Jadi enggak ambil kesimpulan-kesimpulan. Tapi memang secara teks. Ya. Nama apa? Al-Alim. Nama apa? Al-Khaliq. Nama Al-Ilah. Ar-Rabb. Jadi secara teks. Telah tersebut atau ditetapkan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Ya. Ini syarat yang pertama. Dan tidak cukup dengan disebutkan fi'ilnya. Ya. Atau disebutkan masdarnya. Tidak cukup. Ya. Secara teks. Ya. Al-Ilah. Al-Rab. Al-Khaliq. Al-Razzaq. Al-Matin. Ya. Al-Aziz. Dan begitu. Al-Qawiyu. Al-Hayyu. Al-Qadir. Al-Basit. Ya. Al-Sayyid. Ya, al-jamil, ya, innallaha jamilun, yuhibbul jamal, kan sebutkan jamilun. Ya kan? Dengan sifat musyabbahah. ya jamilun, al wahhab, al wali, al maula, an nasir dan seterusnya. Jadi teksnya ada secara tekstual. Tidak cukup dengan fi'il kemudian diambil isim fa'ilnya atau isim maf'ulnya atau sifat musyabahnya, enggak cukup. Atau masdarnya juga sama, diambil sifat musyabahnya atau isim fa'ilnya, isim maf'ulnya dan seterusnya, enggak bisa secara teks. Kemudian syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah an yakuna mutadhamminan limadhin kamilin mutlaq ghairi mukhtaf. Nama tersebut mengandung makna pujian, mengandung makna pujian atau sifat, sifat yang terpuji yang sempurna. Mengandung makna sifat yang terpuji yang sempurna, yang mutlak, tidak terbatas. Jadi bukan mengandung makna sifat yang dalam keadaan tertentu terpuji, dalam keadaan yang lain, tidak. Contohnya apa yang tidak? Seperti apa? Nama misalkan nama Sani' begitu. Sani'un ini isim fa'il. Sani' ini isim fa'il. Tapi kenyataannya Sani' masdarnya sun'a, sana'a yasna'u sun'an. Ini tidak terpuji secara mutlak. Tidak mengandung sifat yang terpuji yang sempurna secara mutlak. Dalam keadaan tertentu terpuji, dalam keadaan yang lain tidak. Karena sana' sun'a itu artinya membuat. Membuat. Sementara membuat itu terkadang membuat sesuatu yang sesuai dengan hikmah, membuat hal yang baik. Ini dari segi makna, bukan perbuatan Allahnya, tapi dari segi makna sunnah. Dan terkadang membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmah. Tidak sesuai dengan hikmah. Jadi dari segi makna seperti itu, sehingga tidak bisa ditetapkan bahwa sani' ini min asma'illah. Walaupun ada hadis yang menyebutkan innallaha sani'un masya. Innallaha sani'un masya. Sungguhnya Allah membuat apa yang Dia kehendaki. Sehingga diambil darinya makna sifat saja, tidak sampai diambil darinya sebuah nama. Sifat, Allah memiliki sifat atau perbuatan, begitu perbuatan. Yasna', perbuatan yasna', tapi tidak sampai diambil darinya sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Contoh lain adalah nama atau kata murid. Muridun. Murid ini isim fa'il dari arada yuridu, artinya berkehendak. Artinya berkehendak. Ini tidak bisa ditetapkan sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang ketiga ini. Karena tidak setiap kehendak itu baik. Tapi ingat, pada asalnya makna kehendak itu tidak mesti baik. Ataupun kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan selalu baik. Tapi maksudnya adalah dari segi makna asal, arada yuridu iradatan, berkehendak, itu kan gak mesti baik. Sehingga tidak bisa diambil darinya sebuah nama bagi Allah Ta'ala, murid. Begitu. Muridun. Di samping juga, yang saya ketahui, tidak memenuhi syarat yang pertama, karena tidak ada nafs. Wallahu'alam. Tidak ada nafs atau tidak disebutkan secara tekstual di dalam dalil. Nama muridun. Karena namanya iradah, murid iradatan, bisa mencakup iradatul khair dan juga bisa berupa iradah asyar. Menghendaki kebaikan dan juga bisa berupa kehendak terhadap suatu keburukan. Kemudian syarat yang ketiga, Jadi bukan syarat yang ketiga ya, tapi tidak memenuhi syarat yang kedua dan pertama tadi terkait dengan kata murid. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yakuna mimma yud'a Allahu 'azza wa jalla bi. Nama tersebut termasuk nama-nama yang bisa disebut dalam doa. Nama-nama yang bisa disebut atau dipanggil, diseru di dalam berdoa. Di dalam berdoa. Nah ini mungkin perlu perincian, mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Syarat yang ketiga ini diambil dari firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Fada'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-asma'ul husna fada'uhu biha. Ini menunjukkan fada'uhu biha, maka serulah Allah dengan menyebutnya, menyebut nama-nama al-husna tadi. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa di antara syarat al-asma'ul husna adalah bisa disebut di dalam doa. Ya. Ketika menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ghafur, ya Razzaq, ya Rabbi, ya Allah. Ya. Jadi bisa disebut. Bisa disebut dan boleh disebut di dalam menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa. Naam. Naam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tadi an walillahi al-asmaul husna ya fad'uhu biha. Ya karena syarat-syarat yang ketat ini, maka pembahasan tentang al-asma, nama-nama Allah ini lebih sempit, lebih ketat. Ya tidak, karena tidak boleh menetapkan dengan sembarang. Ya. Nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berbeda dengan sifat. Ya berbeda dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya lebih lapang. Ya. Ya sementara ini yang bisa kita pelajari kesempatan pagi hari ini dari kitab Aqidah Wasathiyah. Ya semoga bisa bermanfaat dan terpahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.